بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي الكرام، بارك الله فيكم. Lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Setelah kita singgung beberapa nas atau dalil yang menyebutkan tentang makna atau bentukan al-nasihat dalam syariat Islam, kemudian juga aqwal salaf dalam hal ini, adapun sebaliknya terkait dengan cercaan ataupun celaan, di sana ada bab-bab khusus yang di situ para ulama mengambil sebuah riwayat dan beristinbat dengannya. Apakah yang terkait dengan hakullah, hak rasul, hak sahabat? Kalimat cercaan celaan yang di situ ditujukan kepada sahabat, kepada sahabat rasul, sahabat sahabat, maka An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang bab tahrim sabb al-muslim bi ghairi haqq, celaan, cercaan kepada seorang muslim dengan jalan, dengan cara yang tidak benar. Mustadillan bi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil sebuah dalil terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Muslim menyebutkan dari riwayat Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadul muslim busuk wa kitabuhu kufrun. Dan Imam Bukhari mengeluarkan sesuai lafaz ini dari bentuk yang ada di perbedaan dari Abu Hurairah. Demikian pula bab yang juga disebutkan oleh beliau dalam Riyadhus Shalihin tentang bab-bab yang itu al-manjiyat, hal-hal yang dilarang, ka sabbil huma, tidak bolehnya seorang mencerca, mencela ketika datang panas. Riwayat dari Jabir yang dikeluarkan lima muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjumpai Ummu Sa'id, sebagian Ummul Musayyib, dan dikatakan kenapa kok keadaannya seperti itu dan demikian tingkahnya, yaitu penggambaran kepada seorang yang terkena trauma. Itu kondisi yang di situ tidak apa, tidak tenang. Jawaban Musa'id yang mengatakan al-humma la barakallahu fiha. Al-humma ya Rasulullah, yang semoga Allah tidak memberkahi. Nah, dalam posisi apa yang terucap dari lisan Musa'id, bukanlah kemudian kata-kata yang disitu mengandung kepada apa? Kalimat-kalimat yang kotor, semoga Allah tidak memberkahi. Kalau kita mungkin tatkala menjumpai seorang melakukan sesuatu dan kita katakan la barakallahu fi, la barakallahu waqti wa fi ilmi wa fi juhdi, semoga Allah tidak memberkahi tentang waktumu, dirimu, kesungguhanmu, ilmumu. Mungkin bagi kita seperti itu tidak ada kepekaan, artinya sesuatu yang dianggap tidak masalah. Yang namanya celaan itu kalau sudah sampai tingkatan seorang mengatakan dengan kata-kata yang kasar, kata yang kotor, kata yang tidak senonoh. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, malaki ya umat Zahid, ada apa ya umat Zahid? Nah, la tusabbil huma, jangan kamu mencela masalah al-huma, yaitu penyakit panas, karena huma itu anwa. Hal-hal yang itu, kalau istilah seorang kan kadang kalau kena panas itu apa? Siap makanya. Nah, siapa yang sudah sempat jadi dokter? Kesimpulannya apa? Malaria kan gitu. Jadi kita dulu waktu nyaman, kalau sudah ada yang kena panas itu mesti poinnya malaria. Nah, akhirnya kadang apa, kepedok ke sana sudah, ini ada obatnya, ini vaksinnya, kamu bawa pulang sendiri ya. Allah Musa. Jadi begitu keadaan yang sungguhnya terharamkan dulu kita lakukan di sana itu, termasuk Syekhna Mubil bin Hadi rahimahullah, terharamkan dari perawatan. Nah, dari perawatan seorang yang mungkin punya keahlian dalam masalah ilmu bid, semoga Allah merahmati beliau. Karena tatkala kita menjumpai kehadiran Syekh Ubay waktu di Indonesia, masya Allah, masya Allah, aturan-aturan beliau, kapan makannya, terus tidak boleh ini, kemudian ada cek ketika apa, tensinya naik, dan terus ya, masya Allah, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dia sekarang jam 12 malam kadang mengharuskan jalan-jalan sama beliau, punya kebiasaan minta tempat yang rata, kemudian berjalan. Kita tempat di nah, jadi kita perhatikan, masya Allah, kesehatannya terjaga. Syekh rahimahullah sesungguhnya sudah lama disembuhkan dalam kondisi sakit, sudah lama dan tidak dirasakan. Beliau sempat menyebutkan tatkala dulu, mungkin sebagian hafal, nah atau asalilah ini yang sudah pernah ke Yaman itu tahu, orang Yaman itu di daerah utara. Nah, itu punya kebiasaan mereka pakai apa? Jambia. Jadi sabuk besar, kemudian ada pisaunya di depan. Pisau di depan yang agak melengkung gitu, ya. Kemudian kedua itu tajam. Nah, ini jambia. Nah, itu nanti di depan sini pasti tinggal apa? Orang kalau khutbah itu kadang-kadang pertelekannya bukan di tongkat, tapi di apa namanya, pegangan, pegangan pisaunya itu, pegangan pegangannya pisau. Nah, itu kadang-kadang apakah taruh di kiri atau di kanan itu juga ada dompet, dompetnya tempat pisau ya, kan dompet itu di uang. tapi dompet yang di situ dipakai untuk wajah diskon ini. Syekh itu pernah pakai seperti itu. Di awal-awal kita datang dia masih menggunakan. Dan sampai beliau bercerita, saya ini dia lagi pakai ini, musajjad katanya. Diskon tapi saya nggak bisa menggunakan. Kalau kita kan belum pantas-pantasan. Jadi antum tak bayangkan yang tentang zaman dulu itu anak kecil, mungkin usia-usia ya Allah SD ya. Kelas 4, kelas 5 itu bawahnya sudah rapan ya. Sampai apa itu kayunya ini mungkin kalau dipegang gini sampai terkena bumi karena pendeknya dia, itunya dia. Nah, senjata lewat di sana seperti itu. Nah, suatu ketika beliau menanggalkan, terus kemudian tidak pakai, dan beliau sempat menyampaikan bahwa itu menyakiti saya, artinya membuat saya tersiksa karena sakit yang ada pada saluran pencernaan itu membuat beliau tersiksa. Beliau lepas, terus kemudian tidak dipakai. Bahkan sampai terjadi kebocoran dalam saluran pencernaan dan itu baru diketahui. Dan tidak pernah mengeluh beliau, subhanallah. Kadang beliau punya kebiasaan badal asar itu menghirup udara setelah syarat Sahih Bukhari itu keluar jalan, terus siapa yang memerlukan dengan beliau misalnya minta rekomendasi untuk urusan apa gitu. Itu jalan mungkin mendekati maghrib baru kemudian pulang. Itu kalau kita ikuti jalannya kita tidak lari, kita ikuti jalan beliau, dia jalan dan kita sudah lari. Masih segar, kondisinya masya Allah. Nah, jadi ikhwan atau kawakikum termasuk waktu itu diantaranya yang terharam tak adalah kurangnya perhatian dalam masalah kesehatan. Dan ini mungkin jadi peringatan bagi kita setelah kita membuka lembaga-lembaga pendidikan, komunitas ikhwan ya, jangan kemudian bermudah-mudahan. Saya baru 3 tahun di Jogja itu kadang menjumpai khusus saya di Mahat boleh mengecekkan tentang masalah kandungan yang ada. Pada sebagian 2 hari meninggal anak itu tidak tahu. Kemarin kita jumpai, terus saja kita bersenjata pada kabar ada sebagian jemaah yang kemudian mengandung dan bersenin itu sudah 7 hari. Baik, sesuatu yang antara seorang kadang kita khawatirkan perempuan muda, tapi juga jangan kemudian terus berlebihan. Seperti sedikit-sedikit menghadapi masalah kelahiran bersekar, tidak. Kadang namanya bayi itu seandainya tidak ada kendala yang luar biasa, itu ada waktunya dia keluar dari sang atau perusahaan ibu. Walaupun kadang usianya 11 bulan setahun ya. Diwetkan pada sebagian ada 4 tahun ya. Walaupun itu sebuah kebiasaan. Nah, artinya jangan khawatir. Walaupun mungkin yang menjadi penyebab kenapa umat akhwat yang kadang terus ketika mengalami dunia pernikahan terjadi sekian banyak miskin ya, sini-sini makanan yang mereka konsumsi, nah kesiapan-kesiapan tubuh termana kadang kurang bergerak. Baik, nah umat ini juga kita jumpai dulu waktu kita di Iran juga begitu, sekarang juga begitu sedikit-sedikit kondisinya apa malaria. Dan karena sebagian abah yang menyerahkan menyerang perut, sebagian mengatakan menyerang kepala, berbagai macam jenis. Artinya jangan sampai seorang itu panas dingin itu menghadapi atau menyikapi terlalu gegabah dianggap biasa dan jangan panik. Nah, karena ini juga masalah. Khusus anak-anak kita yang bayi terutama kalau panas itu kan memang berbagai macam sebab. Tapi koma itu anwa. Nah, maka Nabi sekarang melarang, jangan kamu celah. Qala fa innaha tadhhabu khataya Bani Adam, karena dia mengurangi, menghilangkan, menghapus dosa-dosa kesalahan-kesalahan Bani Adam. Kemudian di antara lafaz yang juga konteksnya semua dalam kondisi celaan, maqamul dhanb, kedudukannya ialah menunjukkan bahwa seorang itu mencela, mencela itu perkara yang tercela. Ialah seburih seorang mencela angin. Larangan mencela angin, la tasuburih. Sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Jangan seorang mencela angin. Tetapi arsyadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan petunjuk, iman ra'ah, siapa yang menyaksikan kepada umatnya, fa'idha ra'aitum ma taqrahun, kalau kalian menjumpai sesuatu yang tidak kalian suka, misalnya angin tadi membuat misalnya rumah dalam kondisi terbang atapnya, ya. Seorang yang datang bikin rumah dari ini, seng atau dari apa yang ringan, atau kadang mungkin roboh, pepohonan. Jika kalian melihat sesuatu yang tidak kalian senangi, fakul, berdoalah. Allahumma inni nas'aluka min khairiha. Memohon kepada Allah tentang kebaikan-kebaikan yang ada di situ. Yaitu perkara-perkara yang di situ Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, karena tidak semua yang kadang dipandang oleh manusia itu buruk, dipandang oleh manusia jelek, dipandang oleh manusia tidak menyenangkan, itu berakibat jelek. Kadang itu hal yang dipandang oleh manusia jelek, tidak disukai, mengakibatkan kepada hal-hal yang positif. Wa'adzaan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jika sesuatu kalian tidak suka pada sesuatu, tetapi itu baik bagi kalian. Juga meminta kepada Allah, wa khairu ma fiha. Demikian pula memohon, wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih. Jika memang itu perkara yang dianggap perkara yang membuat petaka, berlindung, ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan angin, wa syarri ma fiha, dan kejelekan yang ada padanya. Sebagian menyebutkan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, ar-rihu min rauhillah. Ar-rih min rauhillah, angin itu dari rauhillah, bukan ruh, rauhillah. Ta'i bil-rahmah, ia mendatangkan rahmat Allah. An-Nawawi menafsirkan tentang rauhillah, rahmatuhu bi'ibadih, rahmat Allah kepada hamba-Nya. Nah, dan umumnya demikian, yang namanya angin itu mendatangkan rahmat, rahmat bagi hamba-hamba Allah. Nah, juga riwayat yang lain seperti sabuki, seorang mencela ayam yang bertokok dari jenis yang jantan. Di sebagaimana hadis Zaid bin Khalid al-Juhani yang diriwayatkan Abu Dawud, la tasbuki fa innahu yuqidu as-salah. Jangan kamu salah. Itu kadang orang dalam kondisi suaranya mengganggu, suaranya membuat resah, suaranya membuat tidak tenang. Kemudian satu kepada seorang mencelanya, karena dia itu membangunkan untuk sholat. Nah, maka itu mungkin rahimahullah dari hadis ini sempat beliau harapkan seorang muslim walaupun punya kebiasaan bisa memastikan bisa bangun di waktu-waktu sholat, tetapi hendaknya dia menggunakan alat pelindung, alat-alat yang dipakai untuk memberi gerakan supaya bangun tidur, bukan untuk menyambung tidur. Nah, jadi misalnya saat jam-jam yang dipakai ada tandingnya, ada sebagian yang mengatakan itu kalau di rumah kadang-kadang susah bangunnya, jadi jam atau kadang HP itu bukan hanya satu tapi banyak. Kalau satu kalau di bawah bantal maaf jalan. Sudah punya HP atau punya generator yang dipengen-pengenkan tapi ditaruh di bawah bantal maaf jalan. Sudah jelas rekor bersumpah pada jam tidur berikutnya. Sama belum? Tanya, jamnya tadi bunyi tidak? Bunyi? Enggak, saya enggak dengar. Gimana enggak dengar? Nah, jadi sebaiknya dikatakan mengatakan aja atau di atas rumah ini ada yang terlalu bilang. Jadi kalau apa kedengaran kemana-mana itu sama. Rata-rata seorang manakala menghidupkan jam atau HP yang dipakai untuk mengingatkan bangun itu diambil dimatikan, ganggu ini. Allah mustahil, karena memang manusia begitu. Saat tidur itu luar biasa lemah. Saat itu dalam kondisi orang lemah. Baik, demikian pula riwayat-riwayat yang begitu menyebutkan dan pada keumumannya siap yang ada ialah kepada celaan. Nah, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari rahimahullah dari Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasubbul amwat, jangan kami itu mencela orang yang sudah meninggal. Fa innahum qad afdaw ila man qaddamu, karena mereka itu sudah menghadapi, yaitu diputuskan dihadapkan sebagaimana dalam hadis yang lain manakala jenazah itu sudah ditinggal oleh orang-orang yang mereka itu menyertakan dalam masalah pemakaman, datang malaikat menanyakan fa'afdho ila ma qaddamu, apa-apa yang dulu pernah dikerjakan, apakah seorang mendapatkan na'imul jannah, na'imul al-qabr, atau seorang mendapatkan wa'iyadu billah adzabul qabr. Nah, apakah kenikmatan kubur yang dia peroleh atau siksa kubur yang dia peroleh? Dan Abu Dhabi ini menyebutkan al-aslu, asal dalam hal kenikmatan maupun siksa yang ada pada kubur ialah ar-ruh. Walaupun bisa saja terjadi berdampak sampai kepada jasad. Walaupun bisa terjadi sampai kepada jasad. Karena muncul pertanyaan, apakah seorang yang dalam kondisi meninggal, meninggalnya itu karena terbakar, meninggalnya itu karena tenggelam, dimakan ikan, akhirnya jasadnya tidak ketemu, hangus atau lenyap, tidak ada bekasnya. Mungkinkah mereka itu juga bertemu dengan apa yang dikatakan mengapa? Fitnatul qabr. Siksa kubur apa? Ada kubur atau naik kubur? Jawabannya iya. Karena asal daripada apa yang akan dihadapi di alam kubur adalah dengan ruh. Nah, di sini An-Nabi SAW mengingatkan tentang lata subul abwat. Fa'inam fa'ahwaw ila ma'faddam ay waqtadu ila ma'amilu min khairin au syar. Mereka sudah sampai, waktunya sudah berhenti. Waktunya, apakah mereka itu berbuat kebaikan atau kejelekan sudah berakhir. Jangan dicela, jangan dicerca, jangan bahkan kita diomelin, oh sudah mati kok, kan begini. Sudah dikubur, mau apa lagi? Kalau sudah ya sudah, Kalau bagus, alhamdulillah hebat, sudah selesai. Hari ini sebagian ulama menyebutkan tentang man'i sabil amwat mutlaqan, tidak boleh mencela kepada orang yang sudah meninggal secara mutlak. Tetapi Al-Hafidz mengingatkan bahwa umumuhu makhsus, keumuman yang ada pada ini ada pengkhususan. Dan beliau merujukkan, menguatkan ashabul masih dari pendapat-pendapat yang ada, anak muat kufar wal kustar, jenazah orang yang sudah meninggal, yang sudah dikubur, kalau itu dari orang kafir atau orang yang fasik, orang yang fasik. Nah, yajuz dzikru mazawi litahlil minhum, kata beliau boleh menyebutkan kejelekan-kejelekannya untuk memperingatkan. Loh, kok sudah mati kok masih diperingatkan? Iya, peringatan bagi yang masih hidup. Jadi bukan menyebutkan yang sudah mati. Betul, yang sudah mati sudah selesai. Afdol, maqaddamah. Mereka sudah menyelesaikan. Kalau dulu amalnya bagus, alhamdulillah bagus, kalau jelek itu yang dia dapatkan, sudah berhasil. Nah, kalau tidak masuk ke liang kubur, dibolehkan menyebutkan kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka, ditahdir minhum wa tanzir anhum, memberingatkan siapa dia. Khawatir kalau dia tokoh mewariskan satu fitrah misalnya, dia tokoh mewariskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nah, juga supaya manusia itu menjauh darinya. Ajma'al ulama sepakat ulama ala jawaz bolehnya jarh al-majruhi min ar-ruh. Para ulama sepakat bolehnya seorang itu melakukan pengkritikan, jarh kritik seorang yang sebagian orang yang kadang tidak kuat telinganya mendengar mengatakan itu celaan, itu cercaan, itu makian, padahal bukan. Nah, sepakat para ulama bahwa peringatan mengkritisi, menilai biografi orang dengan penilaian yang jelek kepada orang-orang yang mereka digolongkan kepada orang-orang yang jelek dari kalangan para rawi, itu boleh ahya'an wa amwatan, saat mereka masih hidup. Hati-hati dengan sukura, dia demikian. Sudah meninggal juga boleh. Nah, itu yang mungkin pada hafiz rahimahullah tatkala beliau menyebutkan kaum yang disosial dan datang kubur luar, jangan kalian mencela orang-orang yang sudah meninggal. Demikian pula kaum Nabi SAW, laisa al-mu'min bita'am wala la'am wala al-fahsh wala al-bani, semua dalam konteks dan seorang mukmin itu bukanlah seorang yang suka menjelek-jelekkan tong. Demikian pula bukan orang yang melahan, juga bukan orang yang kata-katanya itu keji. Demikian pula dari kotor ibarat-ibaratnya. Wa ma'al azab, dan sangat disayangkan sebagian orang kadang duduk di atas kursi kemudian dalam rangka seolah-olah sebagai nushan nasihati, tetapi tidak ada ilmiahnya. Yang keluar ialah ibarat-ibarat yang kotor, kata-kata yang jelek, dan ada ilmiahnya. Akhirnya apa sendiri? Nah, mau dibantah dan membantah, sehingga as-sami'in para pendengar itu tidaklah meniru kecuali seperti siapapun yang tidak setuju dengannya apa? Dicelalah, dicercalah. Nah, padahal para ulama tatkala memberikan makam wajib itu senantiasa dengan nilai-nilai ilmiah. Nilai-nilai ilmiah. Baik. Dengan demikian kita ketahui sesungguhnya tidak sama istilah nasihat dengan cercaan. Istilah nasihat dengan cercaan. Dan ulama manakala menyebutkan riwayat-riwayat yang sahihah peringatan yang diberikan terhadap kelompok-kelompok tertentu, nah itu sesungguhnya dalil yang cukup kuat, dalil yang cukup kuat bahwa kadang dalam Islam itu ada ibarat-ibarat untuk memperingatkan tentang bahayanya apakah pergerakan dekrok kelompok atau mungkin perform supaya seorang itu menjauhi dan terperingatkan dengan kejelekan-kejelekan yang dilakukan. Asyikwar, sesuatu yang luar sama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Al-Khawarij. Al-Khawarij, Nabi mengatakan kila be'ahna. Pernahkah kita mungkin tega mengatakan orang-orang yang pikiran seperti itu, mereka itu adalah misalnya anjing-anjing, adakah pernah kita mungkin mengatakan begitu? Nah, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu adalah apa? Kila be'ahna. Apa kemudian kita akan mengatakan Nabi mencerdas, Nabi mencerdas, Nabi mengucapkan kata-kata kotor. Baik. Demikian pula ucapan-ucapan ahli ilmi tatkala memperingatkan orang-orang yang mereka itu berbahaya, seperti Imran bin Khattab tatkala dia memuji Qatil Ali bin Abi Thalib, pembunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Mas'ud, ya Rabbat Taqiyyi ma arada biha. Kata Imran bin Khattab, wahai kebangsaan berjalan dari seorang yang bertakwa, tidaklah dia inginkan dari membunuhnya illa liyadruha min bil'arshi ribuan. Ini la aku yuman fa'asibuhu illa Allahi mizan. Sesungguhnya kepada seorang pembunuh Ali ini akan aku ingat terus, dan saya pun menganggap bahwa apa yang dia lakukan tadi semoga mendapatkan catatan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Imran bin Khattab karena salafiyah, dulunya salafiyah, tetapi kemudian menikah dengan putri, yaitu saudaranya yang dikatakan sepupunya, Asbah Farjiyah, karena sang istri lebih kuat pengaruhnya kepada madzhab Khawarij. Maka dibaca ya barbata syaqiyyin ma arada bih illa liyadlu min al-'ashi usran. Dibaca wahai sang pembunuh Ali, tidaklah dia inginkan kejemuan di sisi Allah, itu hanyalah kerugian. Wa inni la aqulu yawman kadhiba al-imra' ibn Khattan. Dan sungguh saya ingat bahwa sang pemuji itu adalah kadhib Imran. Dikatakan dengan bahasa yang itu, dialah orang anjing yang dikatakan oleh Rasul bahwa dia gila tahrina orang-orang Khawarij. Fa ikhwana barakallahu fikum, tidaklah kemudian dalam perihal nasihat itu mendorong seseorang untuk kemudian keluar ucapan-ucapan yang baik, kata-kata kecil, kata-kata jelek, beli, yang dikatakan rendah, kotor. Nah, yang kadang bagi kita tatkala mendengar untuk menunjukkan, tidak siap kita mengucapkan, tidak keluar, malu. Nah, bagaimana dengan seorang yang mengucapkannya? Kok dengan begitu gampang dia mengucapkan? Kita harus kembali bahwa apa? Nilai-nilai yang ada pada nasihat itu sebuah nilai-nilai di mana seorang mendaki kepada al-mansuhlah, seorang yang dinasihati adalah al-khair, kepada kebaikan. Yang tentunya dalam hal ini para ulama juga memberikan tentang bimbingan-bimbingan dalam perihal seseorang manakala ingin menasihati. Sebagian disebutkan kana salaf, sebagaimana Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan, tidak aradu nasihat ahadin, kalau mereka itu ingin menghendaki penasihatan kepada seorang, wa'adu sirran, mereka pun memberikan mu'awadhah secara rahasia, diperingatkan, mengingatkan secara rahasia. Qala ba'duhum man wa'adha akhahu fima bainahu wa bainah fahiya nasiha, siapa yang memberikan peringatan pada saudaranya yang ada itu hanya dia berdua, antara dia dengan dia saja, maka itulah dikatakan nasihat, itulah dikatakan nasihat. Dan dikatakan Al-Fuqan niat al-mu'min yastur wa yansah, yang namanya orang mukmin manakala di situ ada kesalahan-kesalahan itu senantiasa dijaga, disembunyikan, diupayakan, diminta pula dinasihati. Nah, juga terputus apabila kaitannya seorang dalam menghadapi ulat umur, berhadapan dengan ulat umur, itu pun juga ada etika-etika. Karena hadis yang sudah kita bacakan dari Tamim bin Auf al-Jahri, al-Muslimu di samping dikulli muslim juga a'immatul muslimin, para penguasa. Nah, dan tentunya etika-etika bukan dengan cara seorang menjelek-jelekkan di mimbar-mimbar, bukan dengan cara seorang menjelek-jelekkan di masjid. Bahkan yang termasuk seringkali dilupakan, nasihat kepada ulat, kepada a'immatul muslimin, kepada ulat umur adalah seorang mendoakan mereka kebaikan. Itu yang seringkali dilupakan. Nah, karena disebutkan dalam syarah hadis Arba'in Nawawiyah, Syekh Al-Fauzan mengatakan dengan nasihat diulati umur termasuk perwujudan di mana seorang menasihati para penguasa ialah addu'a lahum bis-shalah, mendoakan mereka dengan kebaikan, doa-doa yang kandungan dan isinya berupa kebaikan. Li'anna salahahum salahul ummah, karena dengan baiknya para penguasa, nah, baiknya para pemimpin itu juga berakibat kepada baiknya dari umat. Tapi sebagian orang itu mendoakan kejelekan. Seringkali jika menjumpai seperti itu justru mendoakan kejelekan. Dan ini bukan dikatakan nasihat, bukan nasihat. Dan seorang menentang, memiliki tentang hadis Nabi SAW, ini nasihat, agama itu nasihat. Qila ya Rasulullah, liman ya Rasulullah? Ketika para sahabat menanya, untuk siapa ya Rasulullah? Wali a'immatul muslimin, seorang matat, tidak merasa. Tidak merasa hadis. Setelah mereka mendoakan kesyirikan, doakan berupa kebaikan-kebaikan yang ada. Doakan dengan kebaikan, doakan dengan keistiqomahan. Nah, kata Ubay bin Iyad rahimahullah, "Law 'alimtu annani da'watan mustajaba." Kata Ubay bin Iyad, kalau saja saya ingin tahu ada doa yang mustajab, doa yang makbul, la taraktu an tuta. Aku peruntukkan doa dari untuk para penguasa. Karena baiknya para penguasa itu akan berakibat kepada baiknya umatnya. Ini merupakan dikhu al-Hubayriyah rahimahullah. Karena salah al-Muslimin di salah Sultan. Karena kebaikan yang ada pada kaum Muslimin itu sangat besar pengaruhnya disebabkan karena kebaikan para penguasa. Sehingga termasuk nasihat kepada ulatul umur an tad'u lahu, seorang mendoakan mereka dengan doa doa mereka. Allahumma aslih, Allahumma aslih umurana wa umur al-muslimin wa ulatana ulatul muslimin. Ya Allah, perbaiki urusan kami, urusan kaum muslimin, urusan penguasa kami dan urusan penguasa kaum muslimin. Nah, sehingga doa yang dimana seorang mengkhususkan berupa mendoakan kebaikan, mendoakan keistiqomahan, itu jangan disimpulkan dan jangan diartikan kepada sikap apa yang disilakan kepada muda anak, yaitu seorang menjilat cari muka. Nah, seorang menjilat atau cari muka. Bahwa al-Bukhari rahimahullah bab al-mudarah, bab al-mudarah ma'ana. Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan bab bagaimana seorang itu berbuat lembut, menampakkan senyum, tertawa, sikap manis kepada manusia. Dan beliau menyebutkan riwayat dari Abu Darda, sebagian menyambung, karena Bukhari menyebutkan mu'allaq riwayat ini. Wasalahu Nabi dunia sebagai sanad yang bersambung, yaitu qauluhu inna lam tashir bi wujuhi aqwam. Kata al-Hafiz al-Kish atau al-Kashf, inna lam tashir dengan syir al-Kashf duhurul adna. Seorang menampakkan diri, jadi bersenyum, menampakkan diri. Fa'aktsaru ma yuflah inda dhahik. Dan kata-kata al-kashru inna lalu kashir, sesungguhnya kami itu sering menampakkan, kami memaksakan dan menampakkan diri kami tertawa di wajah-wajah banyak manusia. Wa inna qulubana la tad'aluhum, hati kami cengkel. Hati kami apa? Cengkel. Itu mudah, itu boleh. Boleh, mudah. Bahkan Ibnu Battal mengatakan bahwa al-mudarah akhlaqul mu'min. Mudarah itu akhlaqul mu'min. Sampai-sampai ada tokoh-tokoh sufi atau dari kalangan Nahdliyin yang mencela bahwa kita ini kaum Wahabiyin. Saya yakin kalau ada salafi yang bisa senyum, maka dia bukan salafi tuleng. Paham? Kalau ada salafi yang bisa tersenyum, karena umumnya salafi apa? Tidak bisa senyum. Itu katanya. Allah misalnya. memang senyum itu milik Anda. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak. Kalau kita mau bercerita, sekian azalillah. Artinya kelasnya kita ya. Sekian banyak akhwat. Apakah dia sebagai seorang yang mungkin punya jabatan, kedudukan, jimaatnya, atau akhwat yang mungkin kadang baru mengaji karena senyumnya, karena akhlaknya. Banyak pengusung tertarik dengan kebenaran. Banyak tertarik dengan kebenaran. Sadilah. Ya mungkin yang dia jumpai orang-orang yang sangat saja ya. Orang-orang yang sangat, yang tak pernah senyum. Sehingga sampai mengatakan, saya yakin kalau ada salafi yang dia senyum, itu saya tanyakan ke salafiannya. Dia berpura-pura di situ. Karena aslinya bukan salafi. Nah. Baik. Dan makna mudara, hifdzul jalal minna, seorang merendahkan diri. Itu mudara. Merendahkan diri, jangan sombong, jangan congkak. Nah. Istilah-istilah di tengah-tengah masyarakat itu. Kalau kelasnya di sebagai tempat itu kalau sudah naik haji, enggak dipanggil haji itu lah. Haji, oh iya ada apa? Kalau jadi kota orang yang ditanya, siapa ya namanya Pak Ahmad, Pak Ibrahim, Ahmad. Enggak dia hidup. Itu orang bilang, Pak Haji. Wah, iya ada Pak, kan gitu. Musibah, kubra. Musibah yang besar pada sebagian kalau enggak dipanggil Ustaz. Masya Allah. Nelpon misalnya. Ini dengan siapa? Kenapa ya akhir berat kita mengatakan anak bulan? Anak bulan, ini bulan. Anak bulan bin bulan. Kenapa harus memaksa dari anak ustaz bulan? Iya. Atau kacang dalam pertawaran. Yang namanya kuatnya belum tentu kenal kita semua. Iya. Dalam salaman. Saya kalau saya akhir. Apa? Kamu gak tahu yang ustaz? Ya memang tetap gak tahu. Saya baru datang. Baru kenal. Ya Afwan. Afwan. Ternyata itu ustaz ya. Ya sudah. Sekarang saya tanya ustaz. Rahmat. Nah. Baik. Kadang kita mungkin dalam pergaulan ketemu di mana? Siapa? Dengan mungkin nama, dipanggil hati, dan sebagainya. Tapi biasanya yang gerah yang sebelah-sebelah. Paham, kurang ajar, panggil ke hati. Ya memang apa? Aku tahu. Saudaranya, cukup. Masya Allah, panggilan yang bagus yang begitu. Biasanya pengikut-pengikutnya itu yang gerah. Yang kurang suka. Pulang itu kalau pulang itu kalau mau putus saja. Iya. Namanya kenapa? Memangnya mengurangi derajat kalau seorang itu dipanggil sebagai mau putus dengan namanya, mengurangi derajatnya. Baik. Karena bisa saja kalau ikhwan tadi dinasihati panggil dia kan seorang ustaz. Kalau Imam Ahmad saja juga dipanggil Ahmad saja nggak marah kok. Imam Bukhari dipanggil Imam Bukhari, Bukhari juga nggak marah kok. Iya. Nah. Hati-hati. Baik. Tapi jangan juga kelewatan. Jangan kelewatan dalam menggelari. Kita dulu sempat ya. Jadi cerita dari diri kan. Semua yang dipanggil itu orang dipanggil orang kamu itu ustaz. Datang itu mesti ustaz. Datang ustaz. Ya Allah. Cuma satu yang iman kadang berikan. Ya Allah itu ustaz. Itu musyilah nanti di masyarakat. Mestilah kita dimasukkan. Baik. Qala wa hiya hifdzul jannah wa lin kalimah. Juga kelembutan seorang dalam berucap. Nah. Kelembutan dalam berucap. Wa tarkul aghlaq. Seorang meninggalkan ibarat-ibarat yang keras. Nah, yang kasar. Saya tidak mengatakan bahwa kadang pada makamnya pada kondisi-kondisi tertentu tutup tahu di mana seorang apa mentah saja mentah keras ibarat tidak bertentangan tapi asalnya mudara demikian. Nah, qala wa tadil awwal lahu bil qaul meninggalkan ungkapan-ungkapan yang dirasa sangat kasar. Nah, oleh seorang yang senantiasa mendengarkan. Coba saja seandainya kita ini diajari oleh seorang Walaupun itu pelajarannya masya Allah dulu itu tauhid, tafsir dan sebagainya. Tapi kalau ibarat-ibarat tetap terus. Nah, kira-kira menyadari nggak seperti itu? Mendingan dari yang lain lah, begitu ya. Masih banyak alhamdulillah terhadap yang punya akhlak mulia, begitu ya. Jangan sampai nanti sang ustaz setelah dikeluhkan, ustaz kok mau murid-muridnya semua ngeluh, antum itu kalau ngomong kadang-kadang apa ibaratnya sering gak enak kan, terus ya kalau ingin dapat ilmu harus sabar, walaupun ustaz itu siapa, walaupun ustaz itu apa, asar perilakunya ustaz itu tapi apa, kamu harus sabar. Nah, kenapa? Yang perlu berada itu kan gula, gak ada, ada apa? Gak ada apa? Sebagian mengibarkan katanya gak ada bagi para pengajar, gak ada. Masya Allah. Gimana dia dapat? Ibnu Jumaah, Rasulullah. Ada. Hasan wal Muslimin. Seorang ada alim wal muta'allim, ada seorang alim bagaimana dia mengajar dan ada bagi seorang yang belajar itu ada. Jadi bukan berbelakang. Seorang murid juga kadang mempelajari adabnya. Seorang alim juga mempelajari bagaimana adab. Nah, sementara Allah Azza wa Jalla memperingatkan kepada kita waqulna yaa husna. Dan berucaplah kepada seorang yang ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang indah, ucapan yang menyenangkan. Wadzalika min asbabidul fakarna, seorang manakala mengeluarkan ibarat-ibarat dengan ibarat-ibarat yang baik, itu akan menjadi sebab, yaitu seorang bisa saling sayang menyayang. Nah, wadhanna ba'dhum anna al-mudara' hiya al-mudahan. Sebagian dia menyangka yang namanya bermuka manis, sikap-sikap lembut, nah itu dikatakan mudahan. Walau hal ini salah. Nah, li'anna al-mudara' manduh ilaiha, karena yang namanya mudah sesuatu yang disebuti syariat. Wal mudahana muharramah. Mudahana muharramah. Wal farku. Dan yang menjadi pembeda sikap di mana seorang terjatuh dalam mudahana. Mudahana itu kadang sering jika dilakukan oleh orang-orang yang kadang banyak bermuamalah. Hati-hati. Muamalah-muamalah perdagangan. Muamalah-muamalah seorang dengan berhubungan. Nah, kalau kau seorang dianggap mungkin ingin bermasyarakat, tapi kelewatan, membaunya terlalu mendalam, sehingga jatuh dalam mudahana, bukan mudharat. Kenapa dikatakan wal farqu al mudahana min al jihad al mudahana? Itu dikatakan bihan. Maknanya ialah sesuatu yang dipakai untuk memoleh. Yang kadang seorang ingin mendapatkan apa yang ada pada saudaranya, dia apa? Bermukaan. Ya, cari-cari muka. Akhirnya siap sesuatu yang tidak ada pada dirinya, dia tutup-tutupi dan dia tambahkan sesuatu yang di situ yang lain. Itu apa? Mudah. Walladhi yuhiru ala syaih, seorang yang dia itu menampakkan satu sisi dengan tampilan itu mudahana, menampakkan pada tampilan sesuatu, wa yastur batina, kemudian dia menutup-nutupi apa yang ada di dalamnya. Kadang orang itu majruh, orang itu kadang memang dia ada kritikan, jelek dia, buruk dia muamalahnya. Tapi berusaha untuk dia tutup-tutupi, mencari muka. Lebih-lebih kalau kemudian kondisinya terburuk, muamalahnya hampir dicegat oleh semua pihak. Dia seorang pendusta, muamalahnya buruk, utang pun jadi jelek. Diperingat. Terus cari ilmu. Apa yang terjadi? Mudharat atau mudahana itu? Seringkali mudahana. Dia tutup-tutup. Andai kata dia tutup, maaf saya sudah diperingatkan bulan dan bulan dan bulan. Tapi saya taubat. Saya taubat. Nah, maukah Anda bermuamalah dengan saya, afwan? Tunggu dulu, kan begitu ya? Tapi kalau kemudian di mana, di sana kemari, orang menampakkan, itu bukan nos ya. Itu bukan nos terhadap dirinya sendiri, pun nos ya. Seorang itu kadang memerlukan sebagai penasihat untuk dirinya sendiri. Nah. Faktor hal ulama, sebagian ulama di situ menafsirkan tentang mudahana di anna mu'asyaratun atau mu'asyaratul fasiq. Seorang yang melakukan hubungan pertemanan, menjalin hubungan dengan temannya atau bahkan mungkin pada kekeluargaan, tapi dari orang fasik. Izharu ridha bima huwa suus. Jadi bagaimana orang berhubungan dengan orang-orang yang jelek, tetapi dia ingin menampakkan sesuatu yang menjadi keridhaannya. Kita datangi orang-orang yang buruk akhlaknya, yang jelek barangnya. Nah, kita ingin seolah-olah tidak ada masalah dengan dia, biasa-biasa saja. Tetapi seorang dengan kondisi ridha dengan apa yang diperbuat oleh sang fasik tadi, min ghairi inkar alaihi, tanpa ada pengingatan, itu sebagian nasihat ini. Seorang bermuamalah dengan orang-orang yang jelek, dengan orang yang buruk muamalah, terus tiba-tiba dia ingin supaya apa? Dia juga revolusi. Dia juga yang tidak dijemur, direvolusi, disukai. Tanpa ada pemikiran apa yang ada pada dia. Nah, sehingga al-mudarah dia rizku bil-jahil. Kalau dalam masalah bab pengajaran, bab pemberian nasihat terhadap orang-orang yang jahil, terhadap orang-orang yang belum tahu, itu rizq. Semestinya seorang dalam kondisi berlemah lembut. Nah, mentang-mentang diposisikan jadi pengajar, seorang yang menyampaikan ini, kita kan kadang nggak tahu ya, jumlah yang cukup besar, lebih-lebih datang dengan seorang ditanya tentang sesuatu, kemudian mungkin dia baru mendengar, baru masuk majlis taklim sekali dua kali, tidak bisa menjawab, langsung dicerita di situ, dikilat-kilatkan, nah dijatuhkan, tidak. Yang namanya mudharat rizq ini jahil kepada orang yang belum tahu, kita berlemah. Al-jahlu yu'allam, yang namanya kejahilan, seorang yang jahil itu yu'allam. Itu terkhusus dalam masalah ta'lim, terkhusus dalam masalah ta'lim. Adapun bil fasik, adapun menghadapi orang fasik, menghadapi orang fasik ialah annahu an fi'li, seorang menghalang manakala dia ingin berbuat sesuatu keburukan, kejahatan, dihalangi jangan sampai berbuat. Nah, wa tarku al-aghlaq alayhi, demikian pula seorang dalam kondisi manakala menjumpai orang-orang yang fasik seperti itu, jangan keburu-buru untuk kemudian posisinya mencerca, mencela. Kalimat-kalimat yang ada adalah hendaknya seorang meninggalkan kalimat-kalimat yang mengandung kepada kekerasan, kalimat-kalimat yang mengandung kepada perihal-perihal yang di situ mengandung kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi seorang hendaknya al-inkar alaih billahi wal qaul wal fi'l, Bila kemudian seorang betul-betul mengingkari apa yang diperbuatnya dengan ucapan dia, dengan perbuatan. Nah, kemudian setelah menyebutkan seperti itu, Al-Bukhari menyebutkan sebuah riwayat dari jalan Urwah bin Zubair, anna Aisyah akhbarat Urwah bin Zubair, apa sisi hubungannya dengan Aisyah? Nah, Urwah putra dari jalan Asma, begitu ya, ada kedekatan dengan Aisyah di sisi bahwa dia sebagai ponakannya. Urwah mendapatkan berita dari Aisyah. Aisyah berkata, "Istazana ala Nabi rajulun." Ada seorang yang minta izin kepada Nabi untuk masuk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izan lah." Kata Nabi, izinkan dia. Silakan untuk masuk. Tetapi belum mengatakan bisa ibnul asyirah atau akhul asyirah. Dikatakan dia orang yang dikatakan tidak boleh, seorang yang jadikan sebagai pertemanan. Nah, si orang itu. Qala fa'alana lahu salam. Tetapi ketika masuk orang tadi, Nabi melembutkan ucapannya. Maka qalat lahu ya Rasulullah, Aisyah pun mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulda namun kamu mengatakan begini dan begitu tentang orang ini. Nah, summa alam jalahu fil qaul, tetapi kemudian kenapa kamu berlembut? Kenapa kamu kemudian mengucapkan kata-kata yang lembut kepadanya? Faqala ai Aisyah, kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, wahai Aisyah, inna syarranna manzilatan 'indallah, sejelek-jelek kedudukan manusia di sisi Allah adalah man tarakahu aw wada'ahu an-nasu ittifaq suhbi, sejelek-jelek manusia kedudukan di sisi Allah kalau orang tadi dijauhi, ditinggalkan oleh banyak manusia karena orang khawatir, takut dengan kejelekannya, dengan kekesiannya. Kan banyak ya, orang kadang menjauhi seseorang, orang kadang meninggalkan si fulan wa fulan karena ingin supaya selamat dari kejelekan-kejelekannya. Ini yang dikatakan sejelek-jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwan barakallahu fikum, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa kalimat yaitu upaya untuk pemberian nasihat kepada terkhusus al-muhadidin, mereka-mereka yang menyimpang atau orang-orang yang mereka itu menyebarkan syubhat, di sana ada mabhas, ada sebuah pembahasan. Kita ambil faedah ini dari karya Syekh Ahmad Al-Nur ketika beliau mempelajari sisi riwayat wa dirasah tentang ucapan al-muslimin, inna hadzal ilm, agama ini adalah ilmu, fanduru amman ta'khudhu dinakum, perhatikan dengan bersama. Naam, kepada siapa kalian itu mengambil agama kalian, kepada siapa kalian itu mengambil ilmu kalian. Yaitu sebuah pembahasan tentang hal al-musaffah diri, keadaan orang-orang yang tampil, keadaan orang-orang yang mereka tampil. Di hadapan manusia dalam rangka untuk memberi faedah, dan menjelaskan tentang sekok-sekok yang tersesat. Nah, demikian pula akhwat, soleh fauzan menyebutkan kadang yang namanya seseorang padahal terdapat pada yang penyimpangan halihu am yuskar ismu, bolehkah menyebut nama orang? Nah, demikian pula pertanyaan yang diajukan oleh Syekh Muhammad bin Hadi tentang bolehkah tahdzi kepada roh seseorang secara khusus pula. Nah, ini menghadapi sunnah. Madhabat sunnah jauh sangat dekat. Yang namanya memperingatkan kepada si fulan dengan menyebut namanya itu wahai. Nah, bukankah Al-Quran juga menyebutkan tabbat yada abi lahab wa tabb. Nah, secara umum surah Al-Munafiqun An-Nabi SAW juga kadang menyebutkan tentang ucapan-ucapan atau menyebutkan kritikan kepada si fulan wa alla, seperti rajulun sulu la yadhau an hadhihi. Baik juga kepada pesawat-pesawat dan seterusnya. Mereka menganggap bahwa ini merupakan tuan, celaan, cercaan. Dianggap bahwa semacam ini adalah cercaan. Dan juga digolongkan kata bahwa aurat muslimin, seorang muslim mencari-cari tentang apa? Keburukan yang ada pada kaum muslimin, keburukan pada pribadi orang. Karena dalam konteks yang lain beliau ditanyakan, bolehkah kata bolak kok? Bolehkah seorang itu naam meniti dan mencoba mengikuti kesalahan seorang kata bolak kok? Seorang ketika menyebutkan bahwa ada kesalahan ke dalam tibuan wa'alam, boleh. Supaya apa? Yunusah diperingatkan apa-apa tidak dapat. Kamu salah dalam hal ini, kamu salah dalam ini. Tapi yang diingatkan dan yang dijauhi adalah Allah, Allah muslimin. Nah, wa inna ba'dal jalal wa ta'dil faqul. Dan mereka mengatakan adapun pembahasan masalah mengkritisi mengenai biografi orang di bulan itu bagaimana, di alam itu bagaimana, itu sudah ditutup, enggak ada lagi. Dan ini diserukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa khusus kalau masalah si pulang sebegini, dia kajat, naan, dia dejat, kayak begitu, dia produk, dan seterusnya, itu sudah tertutup. Sudah enggak ada lagi pembahasan seperti itu. Itu berlaku dulu pada luar. Syubhat ini diantar dari beliau mengatakan bahwa al-kalam fi du'a al-mutasaddiin jahwatunna la yajuz. Membicarakan tentang para dai yang mereka itu tampil di mimbar-mimbar, sudah ngajar, sudah bersikap sama kemari. Nah, yang mengajak kebaikan katanya begitu, itu dikatakan tidak baik, tidak boleh. Ya anna yadkhul fil riba, karena masuk dalam riba. Tadi asyad mencela itu kalau kondisi orang itu hafid menyebutkan yang dia tidak sukai, dia dalam mencela. Adapun kalau dia tidak ada, maka dikatakan tidak kepada riba. Dan itu dikatakan kata bahwa orang muslimin bahwa muharram mengkabari buruk begitu. Ini adalah dosa besar, ini muharram. Wa inna makana jaisan dibabi jahluwa. Sekarang sudah ditutup, itu dulu boleh para ulama-ulama yang mumpuni di zaman dahulu dalam rangka untuk memilah rawi mana yang boleh dan masih tergolong sebagai orang-orang yang meriwayatkan dan mana yang tidak. Bahwa khasun bina kalatil hadis, dan itu khusus bagi mereka-mereka para penukil hadis. Nah, kalau kita suruh mukil apa? Nah, beberapa sisi yang beliau sampaikan untuk membahas dan membantah. Laisal kalamu fi ruwati hadis wa fil mutaqabbirin li ibadati an-nas min ba'il ghibah al-muharramah. Beliau menginginkan adanya kesamaan. Pembicaraan masalah orang dahulu, para ulama dahulu, Yahya bin Ma'in misalnya, Abdurrahman bin Mahdi, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Ali bin Madini, ketika mengatakan sifulan demikian, sifulan demikian, baik dalam masalah hafalannya, baik dalam masalah agamanya, dikerja, ada celaan di situ, ada kritikan di situ, ada taun di situ. Demikian pula, orang-orang sekarang yang tampil, tampil menyebarkan agama dengan maksud untuk memberikan faedah manusia, ketahui itu bukan riba yang diharamkan. Bukan riba yang diharamkan. Sebagian ulama kata manusia, ta'alna kutafsa'aka, mari kita riba sesaat. Nah, sisi lain orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang tidak suka di zaman dahulu, seperti apa yang dilemparkan kepada Ali bin Nabi atau kepada Ibn Ma'in, kepada Yahya bin Ma'in, kritikan kepada Yahya bin Ma'in, Walid bin Ma'in, kerja di Maqar, mereka mengatakan bagi Yahya bin Ma'in, beliau itu punya sikap kepada para rawi, beliau punya pendapat-pendapat, punya kritikan. Saya tahu anhu yawman qiyamah wal maliku syahid, dia harus bertanggung jawab di hari kiamat, nanti akan ditanya atas apa yang diucapkan dan malaikat sebagai saksi. Iyakun sidqan, kalau memang itu dikatakan benar itu. Nah, kalau apa yang dikatakan misalnya seorang mengatakan sebulan dia dan memang itu ada, bahwa besoknya riba, secara hukum walaupun betul katanya yang diucapkan maka riba. Karena kalau kita mengatakan seseorang, mengatakan tentang seseorang yang tidak ada badannya, namanya apa? Bukan kebohongan kan? Tapi kalau yang kita katakan terhadap seorang si bulan demikian, bulan demikian, walaupun betul, bahwa hukumnya riba, maka itu riba hukumnya. Wa'iyyatun jadiban, kalau apa yang dikatakan itu bohong, wal-wa'idu syadidu, hati-hati ancaman yang keras. Itu di masa Ibnu Ma'in rahimahullah, yang waktu itu berlaku dan zaman itu sedang dalam kondisi para rawi itu di siapa yang pantas meriwayatkan dan siapa yang boleh meriwayatkan dan siapa yang tidak. Ada pun juga muncul begitu, muncul orang-orang yang mereka mengatakan ini juga riba, ini juga apa, perkara mencela, infak dan terus. Baik. Bal huwa wajibun syar'i, bahkan masalah ini merupakan kewajiban yang disyariatkan. Kewajiban yang disyariatkan. Dakhilun fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Raya jalur tadi seorang tatkala menyebutkan bagi orang-orang yang mutasaddiq nanti insyaallah kita singgung bahwa setiap yang tampil, setiap orang yang mungkin mengatakan menyebarkan agama untuk memberi faedah, itu tidak semuanya dikatakan orang-orang yang bisa diambil ilmunya. Nah, bahkan ini merupakan termasuk bagian al-amru bin ma'ruf wa nahyi anil munkar. Berjihad fi sabilillah wa huwa min a'zam abwab al-'ilm. Dan ini merupakan perkara bahkan digolongkan pada jihad sabilillah, pintu terbesar, pintu-pintu ilmu yang sesungguhnya min hadis sunan wajib untuk menjaga tentang sunnah-sunnah Rasul dan agama ini. Minal bid'ah wa dhalalah wal ahkam al muhalifah. Agama perlu dijaga. Sunnah perlu dijaga. Terus bagaimana penjagaannya tadi? Harus ada apa? An-nus an-nasihah. Dimurnikan kan begitu. Agama perlu dimurnikan. Lah kalau ada kemudian tokoh-tokoh yang mengatakan memberi faedah kepada pihak lain, kepada kaum muslimin, tapi apa yang dikatakan itu perkara-perkara akan merupakan perkara ketidakbenaran, atau dia sendiri pun ada dalam kondisi perkara yang dikritisi, boleh bagi seorang muslim memperingatkan hati-hati dengan si pula. Hanya manusia kan, dia masya Allah mengajarnya begini, dia masya Allah seorang yang apa muadzir yang bisa memberikan pengaruh luar biasa terhadap puluh, terhadap ini dan itu. Nah, ini tadi itu. Waqad kana salaf min ahrafin nas ala rajul ala kulli munharif wa muqalif. Bahkan termasuk dari salaf, kebiasaan salaf yang sangat menonjol dan sangat menyolok, bagaimana mereka itu senantiasa memberikan bantahan, memberi apa? Bantahan kepada pihak-pihak yang menyimpang, pihak-pihak yang menentang. Kasyiful jahil wadhal. Menikah si fulan kesalahan demikian, walaupun sudah menikah, walaupun sudah meninggal. Mahma kanat manjilatu 'indan nas taqarruban ila Allah. Apapun kedudukan dia, apapun kedudukan dia. Nah, ada pun ucapan-ucapan yang tadi seperti yang kita tampilkan, seperti syukur mengatakan ta'alu hatta naqtab billah, marilah kita kumpul sampai kita menghibah karena Allah. Nah, kemudian terkait dengan orang-orang yang dikatakan al-mutasaddiri, disebutkan oleh beliau pula di sana ada asnaf, membedakan orang-orang yang mereka itu kalangan mutasaddirin li ifadatin nas. Ketika beliau mengucapkan fanzuru man ta'khudhu dinakum, perhatikan kepada siapa kamu mengambil agama. Qala hafidhahullah. Falaysa kullu man ja'al ilma ahrazahu wa la kullu man intasaba ilayhi kana min ahli. Jadi tidak semua orang-orang yang kemudian mengaku padanya ilmu, kemudian kita belajar padanya, kemudian kita pilih dia sebagai seorang guru kita, tidak semua yang dinisbahkan padanya ilmu kemudian dia termasuk orang-orang ahli. Qala Ibn Abdul Barr, innamal ulama ahli al-athar wa tafaqquh fi. Adapun ulama, kata sendiri lah mereka-mereka ahlul athar, orang-orang yang menekuni tentang hadis Rasul, mempelajari riwayat Rasul dan at-tafaqquh fi, dan mendalami kandungan dan isinya. Wa tafadaluna fi bil itqan wal mayl wal fahm. Dan dibandingkan satu dengan yang lain, dibedakan satu dengan yang lain, itu dari sisi kemungkinan mereka, kemampuan mereka bisa membedakan tentang sebuah riwayat satu dengan yang lain, kefahaman mereka. فليس كل من تصدر للناس وتكلم بين أيديهم أهلاً ليكون عالماً. Tidak semua orang yang dikatakan setiap yang tampil untuk manusia memberi faedah dan berbicara di tengah-tengah mereka itu sebagai orang yang ahli, yang kemudian dikatakan dia sebagai seorang ahli. لِأَنَّ الْمُتَصَدِّرِينَ عَلَى طَبَقَاتٍ وَأَنْوَاعٍ. Karena orang-orang yang tampil dan menyampaikan dalam rangka untuk memberi faedah itu ada macam-macam jenisnya. Yang pertama, tabaqatul ulama al-mujtahidin ijtihadan mutlaqah. Ada tipenya mereka itu tipe orang-orang yang dikatakan para ulama mujtahidin, ahli ijtihad, fuqaha. dirujukkan padanya masalah. Masail-masail yang ada pada agama ini dikembalikan secara mutlak. Wa haula hum ahlul fatwa al-amah wal marji' fi nawaq al-amah. Mereka adalah orang-orang ahli fatwa. Dan sebagai tempat kembali karena urusan-urusan yang sifatnya nawazil qadhiyah tapi umum, sifatnya umum. Nah, yang kedua tabaqatul ulama mujtahidin ijtihadan juz'iyyah. Ada kelompok dari kalangan ulama tingkatan ijtihadnya itu juz'i. Tidak kepada seluruhnya tapi pada bagian-bagian tertentu. Minhum tabaqatul thullabul 'ilm alladziina lam yablughu darajatul 'ulama. Yang ketiga, golongan orang-orang yang mereka tingkatannya sebagai thullabul 'ilm yang belum sampai tingkatannya mencapai kepada derajat ulama. Kemudian tabaqatul 'awam, tabaqatul 'awam alladziina ta'allamu syai'an yasiira min 'ilm. Tabaqat awam yang sedang belajarnya itu baru sedikit. Mungkin momen-momen daurah seperti ini kadang datang, terus waktu yang lama lagi tidak bisa hadir lagi, tapi dia nampak badannya kebaikan-kebaikan. Nah, tabaqatul awal yang dia mendapatkan ilmu sedikit dari ilmu yang dia sampaikan atau yang didapatnya turma taqaddaru lil khutabah wal khutabah wa ja'ala, kemudian dia tampil untuk menyampaikan ilmu. Sampai itu di mimbar-mimbar Jumat, dari apa yang dia dapatkan, dia sampaikan. Minhum tabaqatun la yuqad minha ilmu abada. Ada pula satu tingkatan yang mereka itu tingkatan orang-orang yang tidak bisa diambil ilmunya sama sekali. Ahibbal kiram, termasuk nus, termasuk bentuk nasihat, bahwa seorang manakala menuntut ilmu, demikian pula duduk berfila menimba ilmu. Apa yang tersebut dalam hadis bahwa an-nus nafihat, an-nafihat li a'immatul muslimin al-ilmi, menyebut a'immatul muslimin termasuk padanya ulama, termasuk padanya ulama, dan termasuk nushulahum, termasuk nushulahum. Jangan bermudah-mudah seorang kemudian mencari-cari kesalahannya, mencari-cari kelemahannya. Nah, baik, Allah ta'ala shawab, itu di antara hal-hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan memberi manfaat. Hingga mudah-mudahan istilah bahwa tatkala seorang memberi nasihat di sebagian pihak pada mengartikan itu sebagai celaan kerjaan bisa terobati. Para ulama tatkala menyebutkan mengkritisi baik pribadi fulan atau kadang menyebutkan tentang kelompok fulania, itu nushan lil muslimin, sebagai bentuk nasihat bagi kaum muslimin. Nah, dan itu bukanlah dikatakan sebagai celaan atau cercaan. Wallahu a'lam bishawab.